jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu sampai akhir menutup mata. Oh, kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu, selalu menyayangimu mata. Jaga selalu hatimu.